akan untuk membicarakan tentang masalah taqlid dan muqallid. Kemarin dijelaskan oleh Al-Imam Al-A'is bin Abdussalam bahasanya diskusi dengan orang yang taqlid buta itu adalah satu hal yang sia-sia dan hanya menyebabkan taqattu' wa takabbur, putus hubungan tanpa ada faedah. Oleh karena itu beliau katakan al-aula tarkul bahsi ma'a haula. Tidak usah diskusi dengan mereka-mereka seperti ini. Yang mereka itu senjata ampuh mereka, senjata terakhir mereka. Jika dituntut untuk melakukan satu mendatangkan dalil, paling center mereka mengatakan boleh jadi imamku mengetahui satu dalil yang belum aku ketahui dan belum aku tahu. Berlut wama asbahal yawma bil amsi fal hujjatu zatuha hiyallati nasma'uha di ayamina hadihi minal muqallidati wal mubtadi'ati idha wujihu bidalilin yang kudu bida'ahum au burhanin yakudbu taqlidahum. Dan betapa miripnya hari ini dengan kemarin. Fal hujjah, maka hujjah yang sama, fal hujjatu zatuha, maka dalil yang sama, hujjah yang sama lah yang kita dengar di ayamina di hari ini. Sama persis dengan hujjah yang ada di zamannya Al-A'is bin Abdussalam, itu sama persis dengan hujjah orang-orang taklid di zaman ini. Minal muqallidah dari para ahli taklid dan mubtadi'ah. Idza wujihu, jika mereka dihadapkan dengan dalil yang membatalkan bid'ah mereka atau burhanin atau bukti, yakuddu taqlidahum, yang menghancurkan taqlid mereka. Ini malam ya nabi anna hadha qabalun yuhdihi wa yaqduru wa yaqsimuhu ma dzakarahu min dalil wa dhikri wal qur'an la ilaha illa subhanallah ma aktsara man ahmad taqlidu qasarahu hatta hamalahu ala mithli ma dzukira wasaqana Allahu liktiba'il haqqi aynama kana wa ala lisani man dhahara wa in hadha min madar min munadharati salafi wa mushawaratihim fil ahkam wa musara'atihim ila ittiba'il haqqi idza dhahara ala lisani al-khasmi wa qad nuqila 'an Syafi'i rahimahullahu ta'ala annahu qala ma nadhartu ahadan illa qultu Allahumma ajib اللهم أجر الحق على قلبه ولسانه فإن كان الحق معي اتبعني وإن كان الحق معه اتبعته قلت فهذه نبذ وجيزة لكنه عزيزة في ذم التقليد وبيان سوء أثره وعليه فإنه إذا حقق الباحث النظر في التقليد ثم درس البدعة يجد أن كل من التقليد والبدعة له علاقة له علاقة بالآخر لأسباب معينة نجملها فيما يأتي. أولا لأن المقلد لا يعتمد على دليل ولا ينظر فيه، وكذلك المبتدئ ولو اعتمد كل منهما على دليل ما كان مقلدا ولا كان هناك تقليد، لأن المقلد كما قدمنا يترك النظر في الدليل ويأخذ من غيره، وما كان هناك بدعة أو مبتدعة لأن أصل البدعة اختراع بدون دليل أو نص. ولم يعلم المسكين، dan orang tersebut tidaklah tahu, orang yang patut dikasihani itu tidaklah tahu, anna hadza, kata-katanya itu muqabal bimisli, bisa dibantah dengan semisalnya. Imam Syafi'i mengatakan A, mengatakan masalah ini adalah hukumnya mubah. Imam yang lain mengatakan haram. Seorang yang taklid dengan Syafi'i mengatakan, membela imamnya dengan mengatakan boleh jadi imam saya mengetahui dalil yang belum saya ketahui. Maka jika dia diskusi dengan yang fanatik Maliki, fanatik Imam Malik misalnya, mentok, nanti Imam yang fanatik Imam Malik pun ini akan bisa berkata dengan semisal perkataan orang tadi. Nah, Imam Malik Imam besar gini, boleh jadi dia mengetahui dalil yang belum saya ketahui. Mentok. Wayak dulu li khasmihi, dan ada kelebihan li khasmi untuk lawan bicaranya dengan apa yang dia sebutkan berupa dalil yang jelas dan bukti yang nyata. Jadi seorang Maliki membantah seorang Syafi'i. Seorang Syafi'inya mentok dengan mengatakan, ya, boleh jadi Imam Syafi'i tahu dalil yang belum saya ketahui. Maka yang Malik mengatakan itu satu hal yang pendapat Syafi'i tidak benar, gini, dan masih ditambahi, nah, boleh jadi juga masih ada dalil lain yang diketahui oleh Imam Malik yang belum saya ketahui. Yang saya ketahui saja sudah cukup untuk membantah pendapatmu, apalagi ditambah dengan dalil yang boleh jadi diketahui oleh Imam Malik dan saya belum tahu. Wayafdul liqasmihi madzakar min dalil al-wadih. Subhanallah, maka suci Allah, ta'ajub, ma'akar betapa banyaknya orang yang taklid itu membutakan pandangannya, hatta sampai-sampai mendorongnya untuk melakukan semisal apa yang telah disebutkan. Maka Allah memberikan taufik pada kita untuk mengikuti kebenaran aina makana, di mana saja kebenaran itu ada, dan melalui lisan siapa saja bahara nampak. Aina hadza, manakah ini dibandingkan dengan munadharah, perdebatan atau diskusi para ulama salaf, wa musyawaratim, dan musyawarah di antara mereka fil ahkam tentang masalah itu, dan bersegeranya mereka untuk mengikuti al-haq jika nampak pada lisan al-khasam lawan bicaranya. Bahkan dinukil dari Imam Syafi'i beliau mengatakan, tidaklah aku diskusi dengan seseorang kecuali aku berkata dalam hatiku, ya Allah, jalankanlah atau tunjukkanlah kebenaran, letakkanlah kebenaran pada hati dan lisannya. Dengan kata-kata jarah yajri, fa'inkan al-haqqa ma'i, jika kebenaran itu bersamaku, dia mau mengikutiku, dan jika bersama dia kebenaran, jika kebenaran bersamanya, ittaba'tuhu, maka aku mengikutinya. Satu adab yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Kita diskusi, okay, dan berdoa, mudah-mudahan yang benar itu ada di pihak lawan. Intah sekian nukilan dari Al-Ain bin Abi Salam. Kultu, aku katakan sa'ali, fahadhi nubatun wajizah, maka ini adalah sekilas yang ringkas, lakinah azizah, akan tapi sangat bernilai, yang yaitu nukilan dari Al-Ais bin Abi Salam. Fizami taklid, yang isinya mencela taklid dan menjelaskan betapa jeleknya asarihi, dampak atau pengaruhnya. Wa alaih, berdasarkan keterangan di atas, fa'inahu idha haqqaqal bahi, jika seorang peneliti itu haqqaqal an-nazara, mencermati baik-baik di taklid-taklid, sumadara sal-fid'ah, kemudian mengkaji bid'ah, maka dia akan dapatkan bahwa setiap dari taklid dan bid'ah memiliki hubungan dengan yang lain. Ya sabin mu'ayanatin, karena sebab-sebab tertentu yang kami ringkas, kami globalkan, kami ringkas di mayakti dalam poin-poin berikut ini. Ini poin-poin tentang sebab adanya hubungan yang erat antara taklid dan bid'ah, atau ya, sisi-sisi yang menunjukkan hubungan erat antara taklid dan bid'ah. Orang yang taklid layak tamid, tidak bersandar pada dalil, walau yang durfihi, dan tidak mencermati dalil, tidak merenungkan dalil. Wakadzalikal mubtadi', demikian pula ahli bid'ah. Walau tamada, seandainya kullun, dua orang itu, muqallid dan mubtadi', itu bersandar pada dalil, maka namuqallidan, maka dia tidak akan jadi muqallid. dan tidak ada yang namanya taklid. Karena yang namanya taklid, kama qaddamna, sebagaimana telah kami sampaikan di muka, adalah ya tungkun nazar, tidak mau menimbang dalil, namun wa ya'khudhu min ghairihi, mengambil pendapat dari selain dalil. Dan seandainya setiap orang itu mau bersandar pada dalil, maka nahunaka bid'ah, maka tidak ada bid'ah dan tidak ada mubtadi'. Kalau kamu mau komitmen dengan dalil, maka tidak ada bid'ah dan tidak ada mubtadi'. Kenapa? Li'ana asal bid'ah, karena asal muasal bid'ah adalah istirak mengada-ada tanpa bersandar dengan dalil dan tanpa bersandar dengan nas. Maka ini kesamaan antara bid'ah dan taklid, sama-sama tidak bersandar pada nas dalil. Kemudian anak taklid yang boleh dan mayakuna min al-anak alladhina la yatifuna dalilan aw nasan wa in arafu la yastati'una nazara fihi aw tawjihahu wal istifadata minhu wal bid'atu wa in wujidat anhu inda ba'dil munharifin min al-khasa fa innaha sya'i'atun fil 'amati wa fi awsatil juhala li'anna fahma an-nafsi indahum asirun wa syakun fayakuluna minad jin ma tatanakuluhu al-alfin au ma yastamilu kulubahum wa afidatahum wa kada yatawalla haza ba'dul juhal alladhina yadza'un al-ilma wal-walayah salifan anna kullan minal taklid wal-ibtida'i muzillikun مزلكم خطر للانحراف في الدين والعقيدة حيث يبعد الإنسان عن النص ويفصله عن الدليل وينحيه عن المنبع وإذا حصل هذا كان هناك انفصام بين الإنسان وبين المصدر وكان عرضة لكل داء منقادا لكل شبهة مبتدعا لكل ناعك رابعا البدعة قد تؤخذ في غالب الأمر تقليدا لشيخ يعظم أو والد يحترم أو مجتمع تقدس عاداته أو مبادئ تستورد وما وفد على الأمم الممزقة أو الحائرة من دخل وابتداع كان نتاج التقليد الأعمى والانقياد الأرعام الذي سلب الناس تفكيرهم حتى أصبح الناس يستهجنون في ذلك من يحادثهم بالمنطق أو يحاورهم بالدليل وما كان هذا إلا بالتقليد الذي أدخل على الناس ما شاء أو يدخل من البدع والأهواء فإذا سئلت المرأة عن سبب قريها أو تبذلها أو سئل الشاب عن سبب ما يؤلفه في ركبته أو ما يتشبه به بالنساء هل يجد له منطقا أو نجد عنده من دليل وإذا سئلت المجتمعات عن الأشياء التي تنقاد فيها لغيرها ومن أمثال ذلك الوقوف دقيقة أددا على الميت أو وضع الزهور على القبر أو صلاة على موت الكفار أو أعياد الميلاد أو غير ذلك من البدع الوافدة هل نجد عندهم دليلا أو منطقا أو سندا من دين أو أقل إلا التقليد والاتباع بلا دليل. Yang kedua, kesamaan yang kedua, hubungan yang kedua, hanya taklid ghaliban ma umumnya dilakukan oleh nal ama orang awam yang tidak tahu dalil. Kalau nas dan tidak tahu nas. Seandainya mereka tahu dalil, la yastati'una, mereka tidak mampu karena awam an-nadhara fihi. Mencermatinya wa tawjihahu dan mengambil manfaat darinya wa istifadah minhu dan mengambil manfaat darinya Wal bid'atu dan bid'ah wa in wujudat meskipun ditemukan inda ba'dil munharifin minal khasah pada sebagian al khasah orang-orang terpelajar lawan dari amah, orang-orang terpelajar yang menyimpang. Namun bid'ah itu syai'ah lebih terkenal bil amah di tengah-tengah orang umum, orang-orang awam, di awsatul juhala, di tengah-tengah awsat, tengah-tengah al-juhala, orang-orang yang bodoh. Karena memahami nas indahum bagi orang juhala, orang-orang bodoh, itu asirun, berat, wasyakun dan sulit, sulit dan berat. Akhirnya yang gampang, ya khuduna, mereka mengambil agama dari apa yang dari nukilan, nukilan lisan, katanya-katanya. Mereka mengambil agama sumbernya katanya. Atau mayasamil, apa yang dicenderungi oleh hati mereka dan hati mereka. Waqad yatawalla hadza, dan terkadang yang memimpin hadza, hal ini yaitu bid'ah, yang memimpin, yang jadi gembong pemimpin ritual bid'ah, itu adalah ba'dun juhal, sebagian orang bodoh yang yadda'una, mengaku-ngaku ala ilma adalah ulama dan mengaku-ngaku adalah wali, wali Allah. Dan seringkali yang memimpin dan jadi gembong bid'ah, ritual bid'ah, itu adalah orang bodoh yang mengaku-ngaku berilmu dan wali Allah. Kalau yang benar-benar ulama itu dikit. Orang luas ilmunya kemudian tetap mempertahankan bid'ah, itu sangat-sangat sedikit. Kemudian yang ketiga, keduanya yaitu taklid dan ibtida', membuat bid'ah adalah muslikun atau muzalikun khatarun, adalah satu hal yang menggelincirkan, yang sangat berbahaya dan inhiraf bagi penyimpangan dalam agama dan akidah. Karena taklid dan ibtida' itu yubaidul insan, menjauhkan seseorang dari dalil dan memisahkannya dari dalil. Wayunahihi, dan menjauhkannya anil manba', dari sumber agama yang asli. Wa idza hasala hadza, dan jika hal ini terjadi, maka apa? Karena hunaka infisam, maka ada pemisahan. Pakistan sakatil uratil wutqa lang fisam malaha, tidak putus. Maka ada infisam, keterputusan antara seseorang dengan sumber agama. Jika orang itu terputus dari sumber agama yaitu Quran dan Sunnah, maka urdatan likulidain, maka dia akan jadi sasaran semua penyakit. Dia akan mengkot dan tunduk likuli subhatin, untuk terhadap semua subhat dan mengikuti semua orang yang bicara. Kutnut, faliyabham hadzal kalam, faliyabham hadzal kalam jayidan ulaika alladhina qadaw li anfusihim khattan mughayiran min nahjil ilmi wadakwatil kitab wa sunnati dhannina annahum ala khairin. Maka adalah memahami perkataan ini jayidan, baik-baik mereka-mereka yang ridha untuk diri mereka, khattan, satu garis, satu sistem yang mughayiran, menyelisihi atau berbeda dengan nahjil ilmi, jalan ilmu dan dakwah kepada kitab wa sunnah. Karena mereka mengira bahwasanya mereka di atas kebenaran, padahal jika orang itu jauh dari Quran wa sunnah yang merupakan masdar, maka apa? Urdatan likulli na'ik, mumpatan likulli subhah, mutabi'an likulli na'ik. Kemudian bid'ah qad tukhadhu, terkadang diambil bidhali bil amri, pada umumnya gara-gara taklid dengan syekh, seorang guru yang diagung-agungkan, seorang tua yang dimuliakan, atau diambil dari sebuah satu masyarakat yang kebiasaan masyarakat tersebut itu disucikan, dikultuskan. Amma badi, atau dari isma-isma tustawrat, yang diimpor dari barat. Misalnya Wa ma wafada dan tidaklah datang alal umam kepada umat-umat yang dirobek-robek awil ha'irah atau yang bingung min waf min fakhalin berupa susupan wabidain dan ibtidak kecuali adalah nitas hasil dari takbid buta wal inqiyat al-ar'an dan kepatuhan yang tolol yang salah menghilangkan anasa tafkirahum daya berpikir manusia. Karena orang itu sudah taklid buta, maka daya berpikirnya hilang. Maka hakikat taklid adalah ta'dil manfaatil nikmatillah. Adalah menihilkan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu akal. Karena taklid buta itu salaba anasa tafkirah. Akan menghilangkan daya pikir setiap orang. Karena daya pikirnya hilang, hatta asbaha anna sehingga jadilah manusia istahsinuna menganggap keji. Dizalika tentang itu bid'ah yang mereka miliki, man yuhadisuhum orang yang mengajak bicara dengan mereka bil mantik dan meminta logika atau yuhawirum berdialog dengan mereka bidalili dengan dalil. Sifat daripada orang yang taklid a'ma, dia akan antipati dengan orang yang berdialog dengan mereka namun berdialognya dengan menggunakan mantik, menggunakan logika dan dalil. Karena mengapa? Karena taklid itu tidak pakai dalil, tidak pakai logika. Wa makana hadza dan hal ini tidaklah terjadi illa bit taqlid kecuali dengan taklid yang memasukkan pada manusia banyak orang masya'a ayyudkhila apa yang dia kehendaki untuk dia masukkan berupa berbagai bid'ah dan hawa nafsu. Maka jika ditanya seorang perempuan tentang sebab kenapa dia berpakaian telanjang bertabazzul dan tidak punya rasa malu buka-bukaan, maka dia tidak akan menemukan jawaban kecuali taklid dengan para artis, taklid dengan orang kafir. Ausu'ilah sahab atau seorang pemuda ditanya tentang sebab mayu'alikuhu apa yang dia gantungkan di lehernya, yaitu kalung atau laki-laki pakai kalung atau hal-hal yang lain yang tersabut dengan perempuan pakai anting-anting. Kenapa kamu pakai anting-anting? Kenapa kamu pakai kalung? Hal yajidulah human tepan, apakah engkau akan dapatkan dia ini punya logika? Oh, logikanya gini. Oh, najid indah min dalilin, atau kita dapatkan dalil yang akan dia berikan. Nah, jawabannya tidak lain dan tidak bukan taklid pada artis ini, penyanyi itu, dan taklid. Dia tidak akan bisa memberikan mantik, tidak bisa memberikan dalil. Tidak ada dari Quran dan Sunnah, tidak ada logika dari akal sehat. Wajib su'ilah dan jika ditanya berbagai masyarakat ane asyak tentang berbagai hal yang tangkau dufi hal ilahiria, mereka tunduk dalam hal-hal tersebut kepada masyarakat lain, bangsa lain. Dan amsal dzalika di antara contohnya adalah al-wukuf berdiri dari kota satu menit, tidak dan alal mayit karena berkabung terhadap satu mayit. Orang mati, bahasa kita mengheningkan cipta. Kenapa kok ada mengheningkan cipta? Bukankah doa ibadah? Tata caranya telah ditentukan. Atau waktu zuhur alal qabri, atau meletakkan bunga-bunga, bahkan bunga-bunga plastik alal qabri di atas kubur, bunga setumpuk adalah harganya mahal. Usalah al-mutal kufar atau mendoakan orang kafir yang mati, atau a'yadul milad atau ulang tahun, atau berbagai bid'ah-bid'ah al-wafidah yang datang dari bangsa-bangsa lain. Hana jidu indahum, apakah kita dapatkan mereka punya dalil atau mantiqan atau punya logika au sanadan minad din atau punya sandaran dari agama yaitu dalil, au aqlin atau sandaran dari akal yaitu mantiq. Tidak ada illa taqlida kecuali sekedar taqlid dan mengikuti orang lain bila dalil tanpa pakai dalil. Mohon izin anak taqlida wal bid'ah kana min al-asbab ar-ra'isiyyati lidulal al-umami qabla dhalika. Wa nasma'u al-Qur'ana yahki an bani Israila annahum sa'alu Musa alaihi salam ay yaj'ala lahum ilahan min hajarin muqallidina man marru alaihim min ibadil asnami. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ورغم نهي موسى عليه السلام لهم ورغم أنها أحجار لا تنفع ولا تضر ولا تغني ولا تسمن من جوع أبد الإجلة فتبعوا غيرهم بل عسقوا الأجلة إن صح التعبير حتى قال القرآن مبينا هذا الولى وأشربوا في قلوبهم الإجلاء بكفرهم بل ضحوا في سبيل الإجل بحليهم وهي أغلى شيء عند اليهود لتعلقهم السديد بالمال ثم أقفوا على عبادته وهذا يبين خطر التقليد وصلته بالبدعة وكيف أنه كان سببا في هذا الانحراف السديد حتى في قولهم أزير ابن الله وقول النصارى المسيح ابن الله كان هذا تقليدا لمن كان قبلهم لقول القرآن فقالت اليهود أزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون فهم يضاهئون ويقلدون قول من أبد المسلمين والرؤساء من قبل وتقليد النصارى للوثنيين قبلهم في أكيدة صلب والتكفير عن الخطيئة وتقليدهم في أكيدة التسليس وغير ذلك من الوثنية التي أدخلها بولس في المسيحيين ثم تقليد المستمع الجاهلي للآباء والأجداد واعتزازهم بما كانوا عليه في قولهم وقبل ذلك كان الأجداد على دين إبراهيم ثم قلدوا غيرهم من الوثنيين حتى درست ديانة إبراهيم عليه السلام فيهم وأصبحت أثرا بعد عين. Yang kelima, taklid dan bid'ah keduanya adalah sebab pokok sesatnya berbagai umat sebelum itu. Menasma Al-Quran, kita dengar Al-Quran menceritakan Bani Israel. Mereka meminta pada Musa supaya Musa buatkan lahum bagi mereka Bani Israel ilahan arca sesembahan min hajarin dari batu. Kenapa? Ini mereka lakukan mukallidin karena mengikuti, karena taklid pada man maru alaihim, orang-orang yang mereka lewati, yaitu para penyembah berhala. Wajawasna, dan kami lewatkan Bani Israel al-Bahra, laut, yaitu laut merah. Atau setelah selamat dari kejaran Fir'aun, melintasi laut merah, mereka mendatangi ala kaumin, sekelompok orang, ya'kifuna. Ada dua kira'ah, boleh ya'kifu, boleh ya'kufu. Di jalan lain dikatakan demikian, ya'kifuna, atau ya'kufuna, boleh ya'kifuna ala asnami. Mereka itu i'tikaf di dekat berhala-berhala mereka, bersemedi, bertapa di dekat berhala-berhala mereka. Maka Bani Israel berkata pada Musa, wahai Musa, buatkan untuk kami ilahan, patung sesembahan, sebagaimana mereka punya patung sesembahan. Sebagaimana mereka punya patung sesembahan. Taklid artinya. Oh, maka Musa mengatakan, sungguh kalian adalah orang-orang yang bodoh. Inna ha'ula, sesungguhnya mereka-mereka itu mutabbarun ay halikun. Binasa mahum fihi, binasa apa yang mereka miliki, dan sia-sialah semua amal yang mereka kerjakan. Warumah, meskipun Nabi Musa melarang Bani Israel, warumah, dan meskipun patung sesembahan arca itu adalah batu yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa menyusahkan, walaturni, tidak bisa bikin kaya, walaturni, tidaklah memberi manfaat, walatus minum mincuk, tidak pula menggemukkan setelah dulunya lapar, mereka tetap menyembah anak sapi. Akhirnya mereka tetap menyembah anak sapi dan mereka mengikuti orang-orang lain. Bahkan asyiku al-ijlah, bahkan mereka sangat isyak dengan anak sapi tersebut. Insah ta'biru, jika boleh dikatakan demikian, boleh dikatakan dengan istilah isyak. Mereka sangat isek dengan, sangat gandrung dengan anak sapi. Sampai-sampai Al-Quran mengatakan, ketika menjelaskan hadal walah, rasa cinta itu, wa ushribu fi kulubihim. Istilahnya, ushribu fi kulubihim. Dan terasuklah dalam hati mereka, dan terhunjamlah dalam hati mereka. Al-Ajilah. Dan dihunjamkan dalam hati mereka kecintaan dengan anak sapi dikufirin disebabkan kekafiran mereka. Bahkan mereka berani berkorban fisabilil ijl demi anak sapi, yaitu bihuliyim, dengan mereka setorkan perhiasan-perhiasan mereka kepada Musa As-Samiri supaya anak sapi itu bisa bicara. Maka Musa As-Samiri meminta supaya semua Bani Israel mengumpulkan kalung, permata, dan sebagainya yang mereka miliki. Dan mereka mau. Dan luar biasa. Padahal dia perhiasan, yaitu harta, adalah ahla syai'in inggal Yahud, sesuatu yang paling mahal dalam pandangan orang-orang Yahudi. Lita'alukim asyadid. Ini orang Nasrani tiap pagi lewat. Depan rumah. Orang Nasrani ya. Tiap pagi lewat depan rumah. Jalan dari gereja. Maksudnya apa? Gereja. Iya tuh. Masalahnya ini untuk pelajaran di sini saya lewat juga. Pelan-pelan. Lita'alukin asyadid bilmal, karena keterkaitan hati mereka yang asyadid sangat-sangat kuat dengan harta. Setelah mereka korban harta, suma'akafu ala ibadati, mereka i'tikaf dalam rangka beribadah pada anak sapi. Wah, maka kasus ini, kasusnya orang Bani Israel ini, Yubayin menjelaskan khatar bahayanya taklid dan hubungan taklid yang sangat dekat dengan bid'ah. Itu bid'ah peribadatan anak sapi, itu gara-gara taklid awalnya. Wa kaifa, dan bagaimana an-nausnya taklid menjadi sebab fi hadzal inhiraf syadid, dalam penyimpangan yang sangat-sangat keterlaluan. Bahkan sampai-sampai dalam perkataan Bani Israel, Uzair anak Allah, dan perkataan Nasrani, Al-Masih putra Isa, putra Maryam adalah anak Allah. Ini semua adalah taklid limangkana qablahum, pada orang-orang sebelum mereka. Dalilnya, karena apa yang dikatakan oleh Quran, Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, Nasrani mengatakan Masih Al-Masih yaitu Isa anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim, demikian kata-kata mereka dengan mulut-mulut mereka. Sama Allah katakan yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Menyerupai, tersatuh, mirip dengan ucapan orang-orang kafir yang sebelumnya. Menyerupai berarti taklid. Menyerupai orang-orang kafir sebelumnya. Qatalahumullah, semoga Allah melaknat mereka. Anayatapun bagaimana mereka bisa dibohongi. Fahum, maka mereka Yahudi dan Nasrani itu yudahiuna, menyerupai, wayukalifuna, dan mengikuti kaulaman abadul muslihin, ucapan dan kata-kata orang-orang yang memuja al-muslihin, orang-orang yang memperbaiki masyarakat, reformis, meruasa, dan para pemimpin mingkabel sebelumnya. Demikian juga taklidnya orang Nasrani lil wasaniyin, kepada para paganis penyembah berhala qablahum, sebelum mereka. Nasrani secara khusus punya tasabuh, yaitu fi aqidati salbi, dalam akidah adanya penyalipan, wa takfir anil khati'ah, dan pembebasan dosa. Dan taklidnya orang-orang Nasrani dalam akidah taslis trinitas berhiri dalika dan selainnya, itu semua adalah minal wasaniyah. Asal muasalnya adalah dari akidah paganis, dari akidah para pemuja berhala, yang dimasukkan oleh Paulus fil masyihin di antara orang-orang Nasrani. Sama persis dengan ulahnya Abdullah bin Saba yang memasukkan akidah Yahudi di tengah-tengah orang-orang Rafidah. Namun ada catatan penting berkenaan dengan kalimat ini, yaitu masyihin. Sebutan masyihin untuk orang Nasrani. Ini adalah sebutan yang kurang tepat. Masyihin artinya pengikut Al-Masih. Sebagaimana ditanyakan kepada Syekh Ibnu Taimin tentang bolehkah menyebut Nasrani dengan Masihin, itu katakan tidak boleh, dusta, karena mereka bukan pengikut Al-Masih. Seandainya mereka menjadi pengikut Al-Masih, maka mereka akan jadi orang-orang yang beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh menyebut Nasrani dengan Masih. Maka sebelah sebagaimana sebutan yang Allah berikan untuk mereka, Nasrani. Wallah alam, Masihin itu kalau dalam bahasa kita adalah Kristen mungkin. Ya, karena Masih itu Kristus, juru selamat. Kristen itu adalah penganut, pengikut Kristus. Ya, padanannya dalam bahasa Indonesia mungkin Kristen, mungkin. Sepertinya zon kuat saya adalah itu. Karena orang-orang Nasrani menyembah, menerjemahkan Al-Masih itu dengan Kristus, juru selamat. Kemudian taklidnya masyarakat jahiliyah Quraisy kepada bapak dan nenek moyang, dan mereka kebanggaan mereka bimakanu alaihi, dengan apa yang mereka miliki dikaulif dalam kata-kata mereka. Maka belajar ikatan sebelum itu, dulu nenek-nenek moyang mereka adalah berada di atas agamanya Ibrahim. Kemudian nenek-nenek moyang mereka mengikuti ghairahum minal wasiniyin, orang lain yaitu para penyembah berhala, sehingga darasat pudarlah atau hilanglah agama Ibrahim di tengah-tengah mereka, dan jadilah agama Ibrahim itu asaran ba'da ainin, dan cuma bekas setelah dulu ada, setelah dulu buka benda yang nyata. Asadis sadisan al-muqallidu yaminu ilal ashali wal adna fa inna la yuridu ayatahammala al-masyaqa fi rusuli ala dalili aw tahari sawabi li adami tafi indahu aw li dha'fil aqidati fi nafsihi walau kana amra dunyawiyan la wasala ilaihi wa kadhalika al-mubtadi'u yamilu ilal ashali fi tarki awil fil fi'li tabi'an li syahawatihi. Silatul bid'ati fi taqlidi wafiqatun wal alaqatu bainahuma hamimatun fala tajidu bid'atan fil ghalibi illa wa murtaqibuha muqallidu wala tajidu muqallidan illa wa gharikun fil bid'ati ila ma sya Allah wallahul hadi subhanahu ila sawa'i sabil. Yang keenam, orang taqlid itu cenderung kepada al-ashal, mana yang lebih gampang, al-adna yang lebih dekat, yang lebih mudah. Kenapa? Karena muqallid itu la yurid, tidak menginginkan tahammul, menanggung kesulitan fil husul untuk mendapatkan dalil, bertahari soal dan mencari kebenaran. Li adami dafi, karena tidak adanya motivator indau dalam diri mereka untuk itu. Li dha'fil aqidah fi nafsi, atau lemahnya akidah dalam hati mereka. Namun sikap seperti ini cuma dalam masalah agama. Walaukan amran duniawian, namun jika urusan duit, lawas sholat ilaihi, tentu mereka akan sampai kepadanya meskipun harus berusaha payah. Mukalit itu curah. Mukalit itu curah, enggak mau sulit, enggak mau capek, itu dalam masalah agama. Gak mau cari dalil, gak mau buka kitab gini, mentelaah, membaca, mengkaji, meneliti, maunya terima jadi dari gurunya, dah dari guru saya, dia kan sudah meneliti, ambil enak. Walau kan ampun duluannya, nah kalau urusan duit, nah, cari harta, dah kan sudah ada orang kaya, saya tak miskin saja, enggak demikian. Saya juga belum kaya, harus duit yang banyak supaya wasolah ilaih, supaya sampai sana. Kalau dalam masalah agama, dia kan sudah meliti, kita tinggal ngikuti saja. Dia kan ulama besar, kita sudah mengkaji, kita tinggal ikut. Namun dalam urusan dunia, tidak meliti. Demikian juga muktadi al-bid'ah cenderung ilal asal pada yang lebih mudah. Fitar ke awil fi'lid berkaitan dengan berbuat atau tidak berbuat. Taba'an di syahwat jika mengikuti syahwat. Kesimpulannya, silah hubungan bid'ah dengan taklid, wasiqah hubungan yang erat, alaqah hubungan di antara kedua adalah hamimah, hubungan yang dekat. Maka tidaklah kau dapatkan bid'ah fil ghalib umumnya kecuali pelakunya adalah muqallid. Dan tidaklah kau dapatkan muqallid kecuali jika gharikun fi bid'ah, tenggelam dalam bid'ah, illa man sya'allah. Allah memberikan petunjuk ila sawa'is sabil, pada jalan yang lurus. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rabbana alhamdulillahi rabbil alamin.